saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ia harus menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ia harus menerima apa yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan mereka harus meyakini bahwa para sahabat merupakan sebaik-baik generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum atau khairun nas qarni," kata Rasulullah, "atau khairukum qarni," sebaik-baik kalian adalah qarni yang ada di zamanku, kata Rasulullah. "Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum," kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sebaik-baik kalian adalah yang ada pada zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian zaman setelahnya, zaman setelah sahabat yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya, setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.